السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ikhwan wa ahibba'i, ada beberapa pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ada beberapa pertanyaan yang keluar dari tema pembahasan kita. Karena saya prioritaskan untuk membahas atau mendahulukan tema-tema yang atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita. Di antara pertanyaan yang sangat bagus ialah, bagaimana cara kita mengetahui potensi apakah yang kita miliki dan potensi yang mana lebih menonjol dalam menuntut ilmu. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Kiat untuk menggali potensi diri, banyak sekali di antaranya ialah dengan cross check. Kita menilai apa yang selama ini telah kita lakukan, mana bagi kita yang lebih banyak manfaatnya. Antum berusaha menghafal, ternyata sudah 2 tahun hafalnya tidak nambah-nambah. Itu saja. Kalau antum sudah menggunakan metode menghafal yang benar, yang baik, ternyata tidak nambah-nambah. Nambahnya pun hanya sedikit, ketahui bahwasanya potensi antum dalam hafalan lemah. Namun, kalau antum dalam ilmu-ilmu lain, yang ternyata antum lebih suka, belajarnya lebih terasa nikmat, lebih terasa nyaman, dan antum sampai pada tingkatan lupa lelah, lupa ngantuk, semacam orang menjalankan hobi. Kalau sudah menjalankan ini, mempelajari buku tentang ini, membaca masalah ini, rasa lelah pun hilang, rasa lapar pun lupa, ngantuk pun tidak terasa. Katailah disitulah potensi antum. Karena biasanya orang yang memiliki potensi dalam suatu disiplin ilmu itu, dia akan merasakan keselarasan antara diri, selera, dan ilmu tersebut. Seakan-akan itu bagian dari hidup dia. Dia merasakan itu tuh suatu yang nikmat, menyenangkan. Ketahuilah potensi di sini menonjol. Namun ada kesenangan yang semu, yaitu kesenangan karena figur. Ia sedang kagum dengan figur tertentu yang menjadikan dia ingin meniru. Ini metode yang kurang tepat. Menilai diri dengan orang lain. Kita meniru figur boleh, menjadikan figur tersebut sebagai motivasi, kita terdorong, dia bisa, saya harus bisa. Namun tidak tepat bila kita harus menyamakan dengan fulan. Bisa jadi dia menonjol dalam sedekah, dalam masalah mal, bekerja, dia punya potensi untuk menghasilkan uang besar, kemudian kita niru. Belum tentu kita memiliki keahlian untuk berdagang. Ada orang yang memiliki potensi dalam masalah hafalan. Kita ingin meniru. Kalau memang tidak ada potensi, maka walau kita berusaha setengah mati tidak akan bisa. Sulit. Dan kalaupun kita paksakan, kita bersabar, maka yang kita peroleh tidak akan banyak. Karenanya, rabalah perasaan antum sendiri. Kemudian bandingkan dengan hasil yang antum capai. Ini, dengan cara ini antum akan mengetahui di manakah potensinya, di mana kelebihan yang ada pada diri antum. Kemudian di antara penyakit penuntut ilmu adalah senang ngobrol. Tolong jelaskan bagaimana kita bersikap. Senang ngobrol itu suatu hal yang manusiawi. Karena manusia ini bersifat sosial. Bahkan yang tidak wajar adalah orang yang tidak suka ngobrol. Kenapa? Dia hobi menyendiri. Rasulullah SAW mengatakan, alladzi khalisun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalisun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang terus berinteraksi dengan masyarakat banyak dan ia mampu membawa diri sehingga dia sabar menghadapi gangguan, dan ia terus berusaha memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat, kepada orang lain, berusaha mempengaruhi yang baik, dan dia mampu memfilter yang buruk yang diberikan oleh orang lain. Inilah orang yang lebih baik dibanding orang yang dia tidak bisa bersabar menghadapi orang, sehingga dia menyendiri, mengucilkan diri. Ini kurang baik. Kenapa? Kalaupun dia orang baik, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Namun yang jadi masalah, apa yang diobrolkan? Kita tidak memerangi orang ngobrol. Silahkan, lanjutkan. Bahkan, anbiya itu kerjanya ngobrol, namun yang diobrolkan adalah wahyu. Yang diajarkan adalah khair. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin minan nas. Najwa, berbisik-bisik, berbincang-bincang dengan orang itu tidak ada artinya. Kecuali orang yang kalau dia berbincang-bincang, berbisik-bisik, yang dia bincangkan, yang dia bisikkan apa? Illa man amara, dia memerintahkan sedekah aw ma'rufin, atau memerintahkan yang baik atau islah bainan nas. Kalau ini yang menjadi tema ngobrol antum, diskusi antum, maka baik. Sangat didukung antum ngobrol. Karena dengan ngobrol ini, antum memerintahkan yang ma'ruf, bertukar pengalaman diskusi dalam masalah. Namun kalau yang diobrolkan bintang film, berita yang tidak ada artinya, pertandingan bola, apa manfaatnya? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan. Nabi tidak mengatakan, falyaskutlah. Namun, falyakul khairan. Kalau tidak mau, baru dibilang, au, yes, kalau tidak bisa bilang yang baik, tidak bisa berbincang-bincang yang baik, dia. Namun, selama antum bisa merubah tema ngobrol dengan tema yang baik, ilmu, diskusi, bertukar hafalan, saling tasmi, munakasyah, relatif untuk istimbal, saling menggali potensi, saling bertukar ilmu, suatu hal yang baik, sangat dianjurkan sekali. Namun kalau temanya itu sekedar hal yang sia-sia, maka kata Allah SWT, khair, tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Ana sudah diterima di kuliah SDI. Ana mengetahui bahwa materi pelajaran di SDI adalah kitab-kitab besar. Sementara untuk kitab-kitab dasar saja, ana belum pelajari. Apa saran Ustaz agar ana dapat belajar dengan baik? Mengingat ana pernah dengar menuntut ilmu harus tadarus bertahap. Apakah ana harus bergabung belajar kitab besar dan kitab-kitab dasar? Tidak harus. Tidak harus menggabung. Namun yang dibutuhkan adalah ketekunan. Antum tekun, antum rajin. Seperti kata Abdullah Nabas, bilisan Saul, gigih, rajin, terus belajar, terus bertanya bagi yang tidak mampu bertanya kepada teman, diskusi dengan teman, terus dibaca lagi, insya Allah kan bisa. Kuncinya jangan pernah ada kata pesimis. Ingat, para sahabat dulu tidak perlu bagi kitab kecil, kitab besar, mereka langsung Al-Quran, langsung hadis, bisa. Kenapa? Seperti kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya, terus berdiskusi, terus bermusyawarah dengan orang lain tentang hal yang tidak ketahui, dan qalbin aqul, berusaha konsentrasi, berusaha merenung, berusaha dipikirkan sehingga kita mampu menguasai hal-hal yang sebelumnya tidak kita pahami. Namun kalau kita sudah ada kata pesimis, wah kitabnya langsung berat. Tafsir langsung Ibnu Katsir. Tafsir Sa'di aja belum pernah. Isharut Tafsir belum pernah. Atau misalnya Jalalain juga tidak pernah baca. Mana mungkin saya bisa? Kalau antum sudah tutup pintu ilmu dari antum, langsung mana mungkin? Saya tidak akan bisa. Saya tidak akan kuat. Ya sampai kapanpun antum tidak akan pernah bisa. Namun kalau antum sudah bertekad bulat, saya harus bisa. Orang lain sudah bisa, saya belum. Saya harus, kalau orang lain hanya berjalan, saya harus berlari. Kalau orang lain satu jam belajar, saya harus dua jam. Namun ketekunan. Dibutuhkan ketekunan, sabar. Rasulullah SAW telah menggambarkan ini dengan sabdanya, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bita'allum. Ilmu itu dapat diperoleh dengan apa? Ta'allum. Terus proses belajar. Jangan pahami, baru sebulan, baru pertama kali belajar kitab, sebulan langsung ingin seperti ustaznya. Gimana mungkin? Jangan-jangan ada orang yang terilhami, terinspirasi oleh ilmu laduni. jadi sebulan sudah jadi jagoan. Bukan seperti itu tulabul ilmu. Tulabul ilmu itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh apa namanya pengorbanan. Semakin antum banyak rajin, giat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Taala akan bukakan. Dan ketahuilah, ilmu itu bukan diperoleh dengan cepat-cepatan, bukan dengan banyak-banyakan dan bukan dengan lama-lamaan. Namun ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Taala. Bisa jadi antum telah sekarang memulainya, teman-teman antum sudah lebih dahulu mempelajarinya. Namun itu bukan jadi standar. Bisa jadi orang yang telat, namun Allah beri dia yang lebih. Karena Imam Syafi'i mengatakan, Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i, wa alam innal ilma nurun wa nurullah la yudhallul 'asy. Jadinya ilmu adalah nur yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ketahuilah, cahaya Allah Subhanahu wa Taala, nur ini tidak akan Allah berikan kepada orang yang rajin berbuat maksiat. Karena pertanyaan selanjutnya, apa hukum nonton film? Ya ini sudah salah satu penyebab pintu tertutup, membuat nalar kita, akal kita tertutup untuk talabul ilmi. Kenapa? Sudah tahu bohong masih percaya. Mana mungkin dapat ilmu sebelum disetel sudah tahu ini bohong, tapi masih juga kagum, hebat, bohong ya sih. Lah kalau nalar kita, pola pikir kita ini sudah dibuai oleh kebohongan dan ternyata kita masih percaya, mana mungkin dapat ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata, real, itu namanya ilmu. Sesuatu yang bisa dibuktikan baik secara his, indra kita, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, atau ada dalilnya. Kalau itu dalam hal ghaibiyah, hal yang gaib, ada dalilnya. Nah sekarang ini sudah nyata bohong, masih juga dipercaya. Bahkan kita berikan potensi kita waktu akhir malam, takut ketahuan ustadznya. Mana mungkin akan dapat ilmu? Sesuatu yang sudah bohong saja masih dikorbani sedemikian rupa. Lah mana mungkin kita ini bisa memiliki nalar yang jernih? Sudah tahu ini racun, ya enggak apa-apa saya coba. Ini kan orang bodoh. Dibilang ini bohong, ya enggak apa-apa, mungkin saja benar. Sampai ada dalam satu cerita orang yang hobi bohong, sampai akhirnya dia termakan oleh bohongnya sendiri. Suatu saat ada pengemis datang kepada orang yang hobi bohong. Diceritakan oleh Ibnu Jauzi, saking seringnya dia berbohong, apa saja dia pasti jawabannya bohong. Sampai ketika datang pengemis, dia mengatakan, saya tidak punya uang, tapi di sana di tempatnya fulan dia sedang bagi-bagi uang, silakan kamu ke sana. Setelah pengemisnya pergi, dia bilang, jangan-jangan benar bagi-bagi uang juga. Akhirnya dia pun ikut pergi ke sana. Padahal dia tahu itu bohong, tapi termakan oleh bohong sendiri. Jangan-jangan benar itu di sana dibagi uang. Akhirnya dia ikut pergi. Itulah kalau orang itu sudah nalarnya tidak sehat. Bagaimana kita menyikapi terhadap orang yang fanatik dengan golongan? Fanatik tidak dilawan dengan fanatik. Kebodohan tidak dilawan dengan kebodohan, namun dilawan dengan ilmu. Orang yang asobiyah tidak dilawan dengan asobiyah, namun dilawan dengan ittiba. Hanya ittiba yang mampu menghapuskan taklid, hanya menghapuskan asobiyah. Jadi kalau kita asobiyah dilawan dengan asobiyah, maka yang terjadi adalah perang saudara, kebencian, permusuhan yang terjadi. Jadi kalau dia sampai memusuhi antum karena fanatis, jangan dilawan dengan permusuhan. Dia benci, jangan tunjukkan kebencian. Karena kebencian dia adalah karena bodoh, karena asobiyah, karena dia beragama dengan agama orang, bukan dengan agama Rasulullah SAW. Karena kalau dia cemberut, tersenyumlah. Kalau dia marah, sabarlah, dengarkan, tidak usah dilawan. Kalau dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka jangan dilayani. Dia menghajar antum, jangan dibalas dengan hajar lagi. Biarkan. Nanti orang yang tidak memiliki dasar, hanya berdasarkan selera, berdasarkan fanatik, akan lelah sendiri. Kenapa? Motor, motivasi dia bersikap itu hanya bersifat sementara. Kapan? Kalau orang yang difanatisnya ini masih terlihat baik. Namun kalau ternyata orang yang difanatisnya, orang yang ditaasufinya ternyata sudah turun pamornya, maka akan luntur kebenciannya. Namun beda kalau antum bersikap, bertindak sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dalil. Dalil tidak akan pernah luntur. Iman tidak akan pernah lekang. Kitabullah dan sunnah Rasul ini tidak pernah membosankan. Namun kalau orang hanya karena figur, menurut saya dia ini yang paling, dia ini yang lebih, ini hanya sesaat saja. Pasti cepat atau lambat akan lekang, akan luntur, akan berganti figur. Dan itu telah terbukti. Tidaklah ada orang yang fanatik kecuali tidak lama lagi dia akan benci. Dia akan kecewa. Dia akan berubah figur. Karena ashabiyah bukan dilawan dengan ashabiyah, namun dilawan dengan ittiba. Kebodohan bukan dilawan dengan kebodohan, namun dilawan dengan ilmu. Karena biarkan dia. Dia marah, dengerinkan saja. Tidak usah dibantah. Kenapa? Dia ini semboyannya, apapun yang keluar dari A pasti benar, dan apapun yang keluar dari B pasti salah. Buat apa dibantah? Tidak ada artinya. Kalaupun antum datangkan Al-Quran, dia katakan tidak seperti itu pemahamannya. Kalaupun antum datangkan Sahih Bukhari Muslim, dia tidak percaya. Jangan-jangan hadisnya palsu. Kalaupun sudah ditunjukkan kitabnya, ini terbitan antum, terbitan Ustaz Anas, tidak seperti itu. Ada berarti seperti dalam fatah Arab, anazah walau tarat, semboyan orang yang asobiyah. Suatu saat ada kisah unik, cerita dalam orang-orang Arab dulu, bagaimana pola pikir orang yang asobiyah. Ada dua orang penggembala atau orang Arab Badui yang debat kusir di padang pasir biasa, ngobrol, omong kosong, apa saja bisa jadi bahan pembicaraan. Di tengah padang pasir dia melihat ada hitam-hitam di kejauhan. Mereka saling tebak-tebakan. Dia seorang nganggur. Apa itu? Yang satu bilang anazah, domba, kambing. Itu adalah kambing. Biri-biri katanya, kambing biri-biri. Yang satu itu bukan, itu adalah ghurab, burung gagak. Berbagai macam logika alasan masing-masing utarakan. Dibuktikan. Ayo kita datangi. Ternyata mabur. Kata yang mengatakan itu biri-biri, katanya itu tetap biri-biri walaupun sudah terbang. Jadi orang yang fanatik, orang yang ta'assub, apapun dalil antum, selama antum yang baca, salah. Dan apapun dalil ustaz saya, benar walaupun salah. Ini orang asal, jangan dilawan, biarkan. Dan kaidahnya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahluna qalu salama. Ini jahil. Ta'assub itu adalah jahlun, bukan ilmu. Makanya Ibn Abdul Barr mengatakan al-muqallid, orang yang taklid, itu disepakati ulama mereka itu bukan ulama. Orang yang hanya bisa membeu, bisa mengatakan apa kata ustaz saya, itu mereka itu adalah orang yang jahil dan bukan ulama. Sepakat para ulama bahwa itu bukan ulama. Karena tidak perlu didebati, tidak perlu diajak diskusi. Kenapa? Tidak ada artinya. Sarannya adalah wa idza khatabahu majhulun qalu salama. Kalau dia mendebat, dia menghujat, dengarkan saja. Kalau antum kuat, kalau tidak ya pamitan saja, qalu salama, selamat tinggal. Apakah ketika kita melamun tentang seorang perempuan yang bukan mahram kita dan ditambah lagi dengan hiasan-hiasan setan yang diharamkan agama, apa kita berdosa? Apa kiat agar kita bisa menjauhinya? Gampang sekali kiatnya, nikah. Wanita yang dilamunkan tadi segera dinikahi. Insya Allah tidak akan melamunkan lagi tentang wanita itu. Itu obat paling manjur. Rasul mengatakan lam yura lil mutahabaini mithlu tazwij. Tidak ada obat yang paling manjur untuk mengobati rasa rindu orang yang saling cinta yang lebih manjur dibanding dinikahkan. Jadi kalau antum sedang melamun kamu minta, oh ada fulanah binti fulan, segera ketuk rumahnya, Pak, saya datang dengan baik-baik untuk melamar putri bapak. Diterima, alhamdulillah saudara yang datang, terima kasih telah memberikan kehormatan, saya nikahkan sekarang juga. Insya Allah tidak ada lagi lamunan. Itu obatnya. Makanya tidak ada obat untuk mengobati lamunan tentang lawan jenis kecuali nikah. Kalau ditolak, gampang sekali. Dunia ini luas. Dunia luas, kenapa masih sempit pikiran? Wanita satu nolak, kan masih berjuta-juta wanita yang siap dilamar. Gampang sekali, jangan berkecil hati. Dan kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang fakta ini. Beliau bersabda, kutiba 'alani Adam hadzahu minaz zina. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat zina. Alhamdulillah. Al-'ainani zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah dengan memandang. Wal yadani zinahuma al-batsh. Kedua tangan zinanya adalah dengan menggenggam, memegang, menyentuh. Dan wal qalbu yatamanna dzalika. Hati itu melamun, mengangankan, andai kata, bila, kalau saja, mengangankan. Wal farju yusaddiqu dzalika am yukadzibu. Dan kuncinya ialah farj, kemaluan. Dialah yang akan menjadi kata kuncinya. Benar-benar berzina, zina besar ataupun urung, batal. Kalau batal berarti sudah berdosa. Kalau berlanjut berarti semakin berlipat ganda dosanya. Karena obatnya hanya satu, segera menikah. Kalau sudah menikah, insya Allah tidak lagi melamun. Kalau masih melamun, ya keterlaluan. Bagaimana cara menghindari sifat riya dalam beribadah dan menuntut ilmu? Apakah bermalas-malasan dalam membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan menghafal hadis dijadikan alasan untuk menghindari sifat riya? Dibenarkan. Cara menghindari sifat riya, seperti yang dijelaskan para ulama, diantaranya adalah dengan tahu, menyadari sejatinya orang yang dicari perhatiannya, diharapkan sanjungannya tersebut, tidak ada artinya. La yadurru wa la yanfa'. Tidak bisa menguntungkan dan juga tidak bisa merugikan. Dan juga la yuqaddimu wa la yu'akhir. Dia juga tidak bisa menyegerakan dan juga tidak bisa menghalangi rezeki kita. Kalau kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwasanya ad-dar wa nafi' huwallah. Yang bisa memberi manfaat, bisa menguntungkan, bisa mencelakakan itu hanya Allah, kita akan ikhlas. Namun jadi tantangan besar bagi kita adalah karena kita manusia yang salah praduga, mengira bahwa ada kekuatan selain Allah yang mampu yadurru wa yanfa. Lemahnya iman karena kita tidak kenal Allah, kita lebih kenal kepada sesama manusia dibanding dengan Allah. Itulah yang menjadikan kita mudah riya, mudah sum'ah. Karena kalau kita ingin ikhlas, kenalilah Allah. Ini syarat pertama. Bagaimana mau ikhlas kalau ternyata kita sendiri tidak kenal siapa itu Allah? Semakin kita kenal Allah, maka insya Allah kita akan semakin ikhlas. Dan semakin kita memupus harapan dari sesama manusia, maka kita akan semakin ikhlas. Ini kiat pertama. Kiat kedua, untuk bisa ikhlas dan terhindar riya ialah dengan cara beribadah di tempat yang sunyi. Seperti yang kata Rasulullah gambarkan dalam Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan orang yang akan dinaungi di bawah arsy Allah kala hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa fi sadaqatin fa'afaha. Orang yang kalau bersedekah disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Gambar benar-benar dia rahasiakan. Namun seringkali kita malah menceritakan. Seringkali kita malah mencari momentum di mana orang banyak, baru kita berbuat, baru kita melakukan. Seringkali kita baru tumbuh semangat untuk talabul ilmu kapan? Kalau rame, kalau sendiri malas. Kemudian kiat ketiga agar kita bisa ikhlas ialah kita menyadari bahwa riya semua itu malah menggugurkan semua amalan kita. Akhirnya amalan kita sia-sia. Ilmu kita malah menjadi biang petaka. Seperti dalam hadis awwalu salatun awwal man tusya'aru bihi munah. Jika golongan orang yang kelak akan dijadikan orang pertama yang merasakan mencicipi siksa neraka, di antaranya adalah rajulun qara' al-Qur'an, orang yang belajar menghafal membaca Al-Qur'an namun ia membacanya bukan karena lillah tapi karena apa? Liqalahu wa qari', akan mendapatkan julukan dia orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang rajin membaca Al-Qur'an, rajin belajar. Kalau kita tahu awaqib akibat dari riya, kita senantiasa ingat itu, justru ini akan mencelakakan bukan menguntungkan, maka dengan insyaallah kita akan bisa ikhlas. Namun seringkali kita lupa itu. Kemudian kiat yang keempat adalah dengan banyak memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ikhlas dan dilindungi dari riya. Karena di antara doa yang diucap oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada umatnya ialah beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik. Di antara riya, riya itulah syirik. Sum'ah itu adalah syirik. Ujub itu adalah bagian dari syirik. Syirik asghar. Wa ana a'lam, sedangkan aku dalam keadaan sadar sepenuhnya bahwa itu adalah kesyirikan. Wa astaghfiruka bima la a'lam, dan aku memohon ampunan dari dosa-dosa syirik yang tidak aku ketahui. Mohon dijelaskan bagaimana kiat-kiat agar ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam talabul ilmu ini banyak aplikasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang niat talabul ilmu, beliau mengatakan yarfa'ul jahla 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Niatkan pertama kali adalah menghilangkan kebodohan. Bodoh dengan segala bentuknya. Bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasul, bodoh tentang diri sendiri, bodoh tentang orang lain, bodoh tentang jannah, tentang neraka, bodoh tentang hari kiamat, bodoh tentang status dan arti dunia. Dan berbagai macam bentuk kebodohan. Dan kemudian meniatkan untuk menyelamatkan saudaranya dari kebodohan. Ini kiat pertama, menyadari fungsi ilmu. Kemudian kedua, agar bisa ikhlas, tadi seperti yang dijelaskan, kita memutus harapan dari orang lain. Kemudian ketiga, kita banyak bersuhbah, berteman dengan orang yang baik. Karena biasanya teman ini walaupun tidak berkata-kata, dia, keberadaan dia di sebelah kita ini akan membawa suasana tersendiri bagi kita yang akan menjadikan kita lebih mudah ikhlas. Kemudian juga dengan banyak membaca siar biografi para ulama. Kemudian juga dengan banyak isti'adzah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari riya, sum'ah dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan. Apa seharusnya yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang baik ketika melihat seorang ustaz membatasi muridnya untuk berguru kepada ustaz-ustaz lain? Padahal ustaz-ustaz lainnya juga banyak faedah ilmunya, karena banyak talibul ilmi saat ini yang loyalnya kepada seorang ustaz agak berlebihan. Bukan hanya sekarang, dari zaman dahulu seperti itu kenyataannya. Jadi jangan kaget. Yang pertama, jangan kaget yang dilakukan. Ini hal klasik, bukan hal baru. Sudah menjadi budaya. Budaya ta'assub. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian kedua, kalau dia sudah tahu itu perilaku yang tidak baik, jangan ditiru. Ketiga, jangan dilawan dengan kebodohan yang serupa. Mentang-mentang dia fanatis, ya sudah kalau gitu saya tidak mau belajar dari dia. Akhirnya fanatis dilawan dengan fanatis. Kemudian ketiga, kalau dia mampu memberikan peringatan, ingatkan. Kalau tidak, ya jangan membuat onar. Seringkali orang hobi membuat onar, membuat masalah, dipancing-pancing, mengadu domba, menyebarkan aib, diceritakan ke sana, kemarin tidak sepantas seperti itu. Pula saya tahu dia melarang muridnya. Cerita ke sana kemari, itu tidak ada manfaatnya. Kalau bisa tutupi, itu adalah aib saudara kita. Jangan disebarkan. Kalau disebarkan berarti kita telah menghibainya. Karena kalau itu benar berarti ghibah. Kalau itu bohong berarti itulah buhtan, kedustaan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan tentang arti ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Tentu kalau dia diceritakan kepada lain, orang itu tidak suka. Termasuk saat itu kalau dibilang dia ini melarang muridnya belajar kepada orang lain, pasti dia tidak suka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya sering disuruh untuk memimpin tasyakuran sedangkan di dalamnya banyak sekali tawassul. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau antum yang sedang memimpin, kenapa mesti pakai tawassul? Ini kan salah antum sendiri. Kenapa menggunakan tawassul? Sudah disuruh memimpin, ya sudah pakai doa-doa, pakai bacaan-bacaan yang dicampakkan oleh Rasulullah SAW. Sampaikan mau'idhah, tausiah-tausiah yang berarti. Dan kalau antum yang dimimpin namun harus hanya sekedar membaca, baca ini saja, jangan mau. Apa hukum meletakkan mushaf di lantai? Apakah itu sebuah pelecehan atau suatu hal yang tidak mengapa menurut syariat? Tidak sepantasnya, itu tidak menghormati Al-Quran. Seharusnya Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi, karena itu bagian dari ihtiram terhadap kalamullah azza wa jal. Di bulan Ramadan, ana sering menjadi Bilal Tarawih. Apakah tentang Bilal Tarawih ada dalilnya? Tidak ada. Seorang imam dalam Tarawih langsung merapikan saf. Yang sudah siap silakan, yang belum ya segera menyusul. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan adanya komando as-salatu jami'ah misalnya, atau ucapannya serupa. Tidak pernah ada contohnya. Apakah orang yang memakai songkok hitam dikatakan suhrah ketika berada di antara orang-orang yang memakai peci hitam atau peci putih maksudnya? Ini perlu diluruskan. Mana yang lebih banyak? Yang pakai songkok hitam atau yang pakai songkok putih? Masyarakat Indonesia lebih banyak yang pakai songkok hitam. Bahkan di banyak daerah, peci putih itu haram dipakai kecuali bagi orang yang sudah haji. Itu ma'ruf di mana-mana ceritanya seperti itu. Sehingga setelah ada orang di masyarakat tersebut yang pakai peci putih, seakan-akan dia mengatakan, saya sudah Pak Haji lo. Sehingga justru inilah yang menjadi syuhrah, bukan yang pakai seperti layaknya masyarakat umum. Dan kemudian perlu diingat, klaim bahwa mengenakan peci hitam di komunitas peci putih itu syuhrah, itu adalah pengakuan bahwa kita hidup eksklusif. Artinya kita ini komunitas ini saja loh. Kita ini masyarakat ini saja. Sedangkan masyarakat di luar itu tidak masuk dalam nominasi kita. Tidak kita pertimbangkan. Tidak kita anggap sebagai bagian dari masyarakat kita. Kita inilah masyarakat STDI saja, masyarakat santan saja. Ini permasalahan. Pola pikir eksklusif seperti ini harus disingkirkan. Kita ini adalah bagian dari masyarakat. Kita harus berbaur dengan masyarakat. Kita harus interaksi dengan masyarakat untuk memberikan fawaid. Seperti yang tadi disebutkan, alladzi yukhalitun nas, yang berinteraksi dengan masyarakat. Itu lebih baik daripada yang eksklusif menyendiri. Maunya kalau sholat di tempat kita saja. Maunya kalau bermasalah ya kita, kalau beli ya di sini saja, kalau pertentangan ya ini saja. Ini namanya eksklusif. Dan itu tidak dianjurkan dalam syariat. Syariat itu justru menganjurkan kita terus berinteraksi dengan masyarakat untuk memperbanyak komunitas muslim. Untuk memperbesar jumlah kaum muslimin. Yang muslim semakin menjadi baik, yang kafir menjadi masuk Islam. Karena para sahabat, lihatlah praktek para sahabat. Setelah meninggal Rasulullah SAW, mereka tidak menetap di satu daerah. Segera mencar ke seluruh penjuru dunia, mengikuti jihad, menetap di Syam, di Irak, di Yaman, di Mesir, sehingga para sahabat antum lihat pada akhir hayat mereka, lihat matinya. Ada yang mati di Mesir, ada yang mati di Syam, ada di Yaman, ada di Irak, di seluruh penjuru dunia. Mereka tidak eksklusif di satu tempat. Beda dengan upaya-upaya kita di zaman sekarang, justru malah kita ini ingin mengerucut. Yang sudah menyebar justru ingin dikerucutkan menjadi satu tempat saja, menjadi komunitas tersendiri. Akhirnya kesan bahwasanya agama Islam yang kita ajari, kita amalkan ini adalah agama eksklusif semakin terasa kental. Bahkan cara mengucapkan salam saja beda. Cara mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saja cara mengucapkannya sudah terkesan beda. Kalau dengan masyarakat umum, assalamualaikum sampai lewat. Kalau dengan teman sampai menoleh, assalamualaikum, apa kabar, kaif haluk, panjang salamnya. Kalau dengan orang umum, assalamualaikum itu sudah untung besar. Seringnya melintas tanpa salam, seakan dia melintas dengan orang kafir. Itu rahasia umum sudah. Dan kalaupun mengucapkan salam tanpa senyum, tanpa ada, dengan suara yang dingin dan bahkan dengan suara yang kaku. Karena kesan-kesan seperti ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa salafin ini eksklusif? Kenapa salafin ini kaku? Itu sudah menjadi rahasia umum. Dan kalau tidak percaya, masing-masing silahkan mengoreksi cara berbicara diri kita sendiri. Kalau saya katakan, tadi ada ikhwan-ikhwan yang kerja di bangunan sini, pasti antum akan heran, enggak jenggotan, isbal kok dibilang ikhwan. Dan memang mereka orang kafir. Mereka orang muslim, bekerja di bangunan. Kalau bilang, ada akhwat, jangan keluar. Ternyata ibu-ibu tukang sayur gendong, pasti antum akan heran, itu kok dibilang akhwat. Ya memang dia ikhwan, dia kan akhwat juga. Namun ini pola pikir, ucapan yang kelihatan sederhana ini, kalau kita renungkan, itu mengarah kepada kesan eksklusif. Artinya saudara kita itu adalah yang sudah sepaham, yang sudah sewarna. Sedangkan yang masih memiliki banyak perbedaan, bukan saudara kita. Pada Allah sudah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimu akhul muslim, apapun status dia. Dia adalah saudara kita. Dia harus kita sayangi, dia harus kita santuni. Dan kalau dia miskin, kita beri dari zakat kita. Kalau dia salah, kita ingatkan, kita tegur. Kalau kita ketemu dengan dia, kita ucapkan salam. Namun, hal-hal ini semakin lama, semakin mengarah kepada kesan eksklusif. Kalau salam, hanya kepada teman saja yang sama-sama sedang ngaji. Kalau dengan julukan, sebutan saja, sudah mengarah berbeda. Ini ikhwan, itu bukan ikhwan. Padahal sama-sama laki-laki. Karena ikhwan rahimahullahi, pola pikir eksklusif yang hanya menganggap masyarakat itulah yang ngaji saja, ini harus dihapuskan. Syuhrah itu bukan hanya di komunitas kita. Syuhrah itu pertimbangannya adalah masyarakat luar. Urf, kaidah al-adatul muhakkamah itu bukan hanya ada tradisi yang berlaku di komunitas kecil saja. Kita ini berapa sih? Salafiyin di Indonesia ini berapa? Tidak sampai 1 juta. Kok sudah bisa mengklaim bahwasannya yang dilakukan oleh salafiyin ini itu adalah standar penilaian. Sedangkan yang sesuai, yang meniru budaya tradisi yang diakui, diamalkan oleh 200 juta itu justru malah syuhrah. Ini kan lucu. Kalau yang diakui, diamalkan oleh cuman anggap 1 juta, itu anggap bukan syuhrah. Kalau yang diamalkan oleh 200 juta, dianggap syuhrah. Ini kan pola pikir yang jomplang, yang tidak sewajarnya. Kalau di komunitas Indonesia, pakai baju Pakistan dibilang bukan syuhrah, tapi kalau baju hitam dibilang syuhrah, ini kan lucu. Aneh. baju Pakistan itu yang membangkai orang Pakistan. Dan sampai saat ini, detik ini, yang pakai baju Pakistan hanya berapa gelintir orang. Yang pakai sarung dan baju koko serta peci hitam terlalu banyak kalau dihitung. Tidak sebanding. Karena kita tidak boleh berpikir sempit, eksklusif. Masyarakat Islam itu hanya kita saja. Ini yang harus diluruskan. Bagaimana cara dan syarat menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Syaratnya, dia, orang tua sudah meninggal adalah muslim. Dan dahulu, sebelum meninggal dia sudah mampu namun belum sempat. Ini syarat kedua ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak masalah. Kalaupun dulu sebelum meninggal dia belum mampu, boleh dihajikan. Boleh dihajikan. Kemudian syarat selanjutnya ialah, Anda yang ingin menghajikan sudah terlebih dahulu haji. Atau kalau tidak, Anda membayar orang dan dengan syarat yang akan menghajikan pun sudah pernah haji sendiri. Siapa yang berhak untuk menghajikan orang tua karena orang tua sudah mendaftar naik haji tapi belum waktunya sudah meninggal? Ya, ahli warisnya. Anaknya adalah yang paling layak untuk menjalankan ibadah ini. Dikatakan tadi bahwa kita ketika ada ulama atau seorang muslim yang terjerumus dalam suatu kesalahan, maka hendaknya kita membedakan antara menghukumi perilaku dengan pelaku. Pertanyaannya, apakah perilaku di atas bisa diterapkan kepada kaum muslimin secara umum, baik itu pelaku maksiat yang terjerumus dalam firqah-firqah sempalan seperti jamaah tabligh, IMHT dan sejenisnya, atau hanya kepada sesama ahlussunnah? Semua. Tidak ada bedanya. Bisa jadi ada orang yang tidak tahu kalau itu salah. Bisa jadi lupa kalau itu salah. Bisa jadi salah pemahaman, salah tafsir, salah memahami ayat. Bisa jadi orang itu belum mengerti, belum tahu kalau ada larangan demonstrasi. Bisa jadi tidak tahu. Karena harus dibedakan, sama saja, tidak ada bedanya. Karena tadi saya yakin antum masih ingat bagaimana Rasulullah SAW tidak mengkafirkan Mu'adz bin Jabal yang sujud kepada beliau. Padahal adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Walau demikian, beliau tidak dikafirkan. Karena para ulama, tatkala menggariskan kaidah ini, membahas kaidah, harus dibedakan antara menghukum perilaku dengan pelaku, mereka membahas ini dalam masalah tabdi dan tafsir serta takfir. Tidak ada bedanya antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Apakah mereka kafir? Belum tentu. Apakah mereka mubtadi? Belum tentu. Apakah mereka fasik? Juga belum tentu. Dilihat, ada kronologi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa mengklaim pelaku. Adapun kalau perilaku, tanpa tahapan yang panjang lebar selain mengetahui dalilnya. Tahu dalilnya ini membuktikan salah, ya sudah katakan salah. Dalilnya apa katakan benar, ya katakan benar, itu perilaku. Namun pelakunya ada tahapan izalatus syubhah. Kemudian ada iqamatul hujjah. Kemudian ada tahapan-tahapan mengatakan apakah dia itu akil, berakal, dia itu mukallaf atau bukan. Apakah dia itu mukroh, terpaksa atau tidak. Ini ada tahapan-tahapannya dan ini berlaku dalam semua firqah. Apakah boleh bagi kita ketika telah menguatkan untuk memilih satu pendapat dari pendapat yang masih diperselisihkan para ulama, lalu kita menahan dalam menerapkan pendapat tersebut dikarenakan khawatir terjadinya fitnah? Misalkan ada seorang akhwat yang memilih pendapat bahwasannya memakai cadar itu wajib, akan tapi dikarenakan khawatir terjadinya fitnah, bila ia memakai di lingkungan desanya maka ia lepas. Termasuk permasalahan ini prioritas. Skala prioritas ini perlu diperhatikan dalam beramal. Kalau kita dihadapkan pada kondisi di mana kalau kita mengamalkan satu amalan, kita akan kehilangan hal yang lebih besar. Misalnya, kalau kita dihadapkan dua pilihan. Ada perampok yang sedang mabuk. Kalau kita cegah dia dari mabuknya, dia akan membunuh orang muslim. Maka kata Syekhul Islam, biarkan mereka mabuk agar tidak membunuh muslim. selamatkan. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan orang muslim tersebut. Namun kalau kita biarkan mereka, kita hentikan mereka dari mabuknya, maka mereka akan segera mengeksekusi tawanan muslimnya. Ini skala prioritas dalam beramal. Begitu juga kalau kita dihadapkan pada pilihan. Kalau seorang akhwat memakai cadar, menyebabkan orang tuanya murka sampai mereka mungkin orang tuanya bunuh diri, atau orang tuanya melaknati, maka tinggalkan. Lebih dahulukan birrul walidain. Terlebih permasalahan cadar adalah permasalahan yang khilafiyah diberesikan ulama. Sehingga ini membuktikan bahwa birrul walidain itu merupakan ittifaq, kesepakatan ulama, tidak ada tawar menawar. Lebih diprioritaskan dibanding masalah yang ternyata masih ranah khilafiyah di antara para ulama. Apakah syarat hajar tidak cocok diterapkan di Indonesia? Salah. Cocok. Karena hajar itu bukan hanya dengan orang. Dengan istri juga berhak menghajar. Allah mengatakan, fahjuruhunna fil madhaji'i wal ribuhun. Kalau mereka sudah tidak mau, fa'iduhun sudah tidak nurut di mau'idah, peringatan, ya suami punya kewajiban untuk terus melakukan perjuangan merubah istrinya yang tidak baik. Dengan apa? Dengan hajar. Dikucilkan di ranjang, jangan diajak tidur bersama, biarkan di sudut ruang sedangkan Anda tidur di sudut ruang, atau biarkan dia tidur sendiri. Namun yang jadi masalah, suami tidak kuat untuk melakukan itu. Justru seringkali suaminya lah yang dihajar oleh istrinya. Jadi klaim bahwasanya hajar tidak tepat di Indonesia ini salah. Namun cara melakukan yang harus diluruskan. Praktik yang ada di Indonesia adalah hantem kromo. Kuli menghajar majikan. Tidak ada artinya. Dengan mudah majikannya, sudah kamu berhenti, saya cari orang lain, selesai urusan. Akhirnya tidak dapat pekerjaan, hajarnya tidak ada artinya. Anak menghajar bapak, tidak ada faedahnya. Orang masyarakat biasa menghajar kiai di masyarakat di kampungnya. Justru dialah yang digebuki oleh murid-muridnya kiai. Tidak ada artinya. Tidak ada faedahnya. Nah inilah permasalahannya. Tatkala praktek hajar diserahkan kepada masyarakat awam. Hajar itu memiliki tahapan-tahapan, memiliki kriteria-kriteria dan persyaratannya tidak sembarang diterapkan. Jadi tidak bisa dikatakan jangan diterapkan dan juga tidak bisa dikatakan terapkan. Namun ikutilah tahapan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kapan saat yang tepat untuk melakukan hajar? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah belajarlah yang baik sehingga suatu saat nanti akan tahu kapan. Karena kalau dijelaskan sekarang tidak akan nyambung. Karena tahapannya panjang, banyak. Dan kalaupun tahu, juga tidak akan bisa menerapkan. Karena untuk bisa menerapkan itu butuh ilmu. Butuh pertimbangan maslahat, mafsadah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Toleransi yang dijelaskan tadi, apakah untuk hal-hal yang bersifat istihadiyah ataukah untuk hal yang bersifat umum? Yang mana hal-hal yang sudah pasti kepindahannya, jika hanya untuk hal-hal yang bersifat istihadiyah, lantas bagaimana bentuk dan batasan-batasan toleransi dalam hal-hal yang sudah jelas kepindahannya? Ini kayaknya yang bertanya tadi ngantuk. Dari pertama contoh yang disebut oleh Syekhul Islam bukan istihadiyah. Masalah-masalah yang qat'iyah. Masalah-masalah yang sudah ada hadisnya, ada dalilnya, ada nasnya. Tahrimul khamr, jelas. Ada hadisnya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamr wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr. Dan yang setiap memabukkan itu haram. Walau demikian, Abu Hanifah memiliki pendapat yang lain. Khamr itu menurut beliau hanya minuman memabukkan kalau terbuat dari anggur. Selainnya itu disebut dengan nabil, bukan khamr. Sehingga boleh diminum. Bukan istihadiyah lagi. Dalam masalah yang mansusah. Walau demikian, seperti antum dengar tadi, Syekhul Islam menekankan pentingnya toleransi. Beda antara menghukumi perilaku, menghukumi pendapat, dengan menghukumi pelaku dan yang berpendapat. silahkan kembali dibaca kitabnya. Contoh-contoh yang disebut oleh Syekhul Islam bukan masalah-masalah ijtihadiyah saja, bahkan masalah-masalah yang mansusah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Ini ada pertanyaan unik yang hasilnya nanti STDI dan yang lainnya bubar. Bagaimana komentar antum tentang orang yang mengatakan, ngapain belajar ilmu banyak-banyak? Bukankah kalau banyak ilmu tambah besar tanggung jawabnya dan menambah beban di akhirat kelak? Dibalik pertanyaan, ngapain jadi orang bodoh? Nggak enak. Apa enaknya jadi orang bodoh? Dikibuli di mana-mana, salah di mana-mana, sholat salah, puasa salah, makan salah, tidur salah. Apa enaknya? Semuanya salah. Kan enggak enak. Enak kan berilmu. Sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, makan pun benar, nikah pun benar. Ini kalau orang bodoh, nikah saja salah. Kan jadi masalah. Semuanya serba disalahkan. Mau nikah salah. Kenapa? Ini tidak cocok jadi istrimu. Aduh, milih istri saya salah. Itu resikonya jadi orang bodoh. Kalau orang jadi orang ilmu, ngapain saja benar. Ngapain saja benar, karena dia beramal sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tapi orang bodoh, mau nikah saja, boleh enggak saya nikah dengan fulan? Mau memberi nama anak saja, boleh enggak saya memberi nama anak seperti ini? Mau ngasih nama saja bingung. Itu resikonya jadi orang bodoh. Silakan pilih, mau jadi orang bodoh atau jadi orang pintar. Memang resiko. Kalau bertambah ilmu itu tambah tanggung jawab. Namun kalau bodoh juga resikonya lebih besar. Kenapa? Semua urusan hidup salah. Mau buang air besar saja salah. Kenapa? Masuk toiletnya kaki kanan dulu. Ditegur salah masuk toiletnya. Mau buang air besar aja salah. Apa aja salah. Itu resiko orang bodoh. Silakan pilih. Bagi yang ingin jadi orang seperti itu semuanya salah, ya silakan. Bagi orang yang ingin pandai, ya ahlan wa sahlan. Makanya Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak beda. Tidak akan sama. Nah, selanjutnya silakan milih. Bagaimana menyikapi khilaf di antara ulama dalam beristimbat masalah hukum yang tadi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Raful Malam? Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang meminta infak ke rumah kita dikasih? Wa ammat ta'ila fala tanha. Kalau ada orang yang meminta jangan kau hardik, namun diberi. Ya, itu sikap kita kalau ada orang yang meminta-minta. Namun yang perlu ditelusuri lebih jauh, benarkah orang ini butuh? Benarkah dia ini layak diberi? Ada orang yang hobinya minta-minta. Kalau orang yang kelihatan muda, kuat, dia bisa bekerja, jangan diberi. Ingatkan, puasa meminta-minta itu haram bagi orang yang seperti Anda. Bagaimana hukum seorang wanita yang menghabiskan masa iddah setelah meninggal suaminya di rumahnya sendiri, bukan pada rumah suaminya? Dan berapa lama masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya? Tidak boleh wanita untuk tinggal di rumah selain rumah yang dihuni oleh suaminya ketika dia meninggal. Karena itulah ketentuan iddah. Dan masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Bagaimana dengan hakikat penyakit ain? Dan cara penyembuhannya seperti apa sesuai dengan sunnah? Penyakit ain itu adalah penyakit yang muncul karena rasa takjub, rasa kagum, dan ketika takjub, ketika kagum, Anda tidak mengucapkan jabri barakallah atau tidak mengucapkan masya Allah. Itulah ain. Sehingga mengakibatkan orang yang antum kagumi itu ditimpa penyakit, ditimpa gangguan. Itulah namanya ain. Dan pengobatannya mudah. Kalau Anda kagum dan ternyata yang Anda kagumi segera sakit, rusak barangnya, segera berwudu, dan sisa air wudu Anda, bekas wudu yang Anda gunakan untuk ditampung dan itu digunakan untuk mandi. Disiramkan kepada yang menderita sakit tersebut. Atau kalau tidak tahu siapa yang kagum dengan Anda, maka dengan ruqyah syar'iyah, dengan bacaan-bacaan doa dan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim. Sikap kita terhadap lingkungan yang paham manhaj, berpaham manhaj sufi bagaimana Ustaz? Ya sudah didakwahi, diingkari. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Karena siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangan. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, dengan dibenci, membenci lingkungan tersebut dan pindah ke lingkungan yang lebih kondusif. Jadi kalau mengakunya benci namun tetap di situ juga berarti tidak benci. Apa hukumnya sperma laki-laki yang disimpan pada tempat tertentu kemudian sperma tersebut maksudnya bank money? Bank sperma itu ada sekarang. Dimasukkan dalam dengan alat yang canggih kepada wanita yang bukan mahramnya haram. Apakah mereka berdua telah berbuat zina walaupun tidak berhubungan langsung? Tidak. Itu bukan zina namun perbuatannya haram. Apabila sampai hamil dan lahir, siapakah yang berhak memiliki bayi tersebut? Ya tentu ibunya yang mengandung. Namun itu bermasalah pada status nasabnya. Karena pertanyaan ini tidak mungkin terjadi kalau hukum Islam diterapkan di negara tersebut. Tidak mungkin bisa terjadi karena itu pasti dilarang. Dalam kitab Majmu' Al-Fatwa juz 22 halaman 522, beliau Ibnu Taimiyah membela zikir jamaah ini dusta besar. Ini tidak membaca dengan baik. Ini bagaikan orang yang membaca fawailul musallin kemudian Allahu akbar. Saya sudah baca tadi dan ternyata Syekhul Islam mengatakan kalau sesekali boleh, namun mudawamah tidak. Jadi beliau tidak membela. Beliau mengatakan tidak ada contohnya. Namun sesekali dilakukan, boleh. Kalau terus menerus, tidak. Jadi bukan pembelaan. Justru kalau dipahami dengan baik, dia mengatakan, oh, ternyata Syekhul Islam memerangi zikir jamaah. Kan dia menjelaskan itu tidak ada contohnya. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang sering memuji kita? Segera ambil debu, taburkan ke mukanya. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul maddahina fahtu bi wujuhihim turab." Kalau engkau melihat orang yang hobi memuji, segera taburkan debu di wajahnya. Ingatkan, tegur, jangan suka memuji, itu perilaku yang tidak baik. Apa nasihat antum agar kami tidak merasa lebih dari orang lain karena kadang-kadang hal seperti itu terbesit di dalam hati. Merasa lebih. Ada yang terpuji, ada yang tidak. Ada yang tercela. Terpuji bila kita merasa lebih dalam hal dunia. Kita merasa lebih, alhamdulillah, rezeki yang kita terima lebih banyak dibanding orang lain. Itu terpuji sekali. Sehingga antum bisa bersyukur. Bagi antum merasa lebih dibanding orang lain. Karena di antara adab etika yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, tatkala kita melihat orang yang ditimpa musibah, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya semoga alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan diriku dari apa yang menimpamu dan Allah ternyata melebihkan aku dibanding kebanyakan manusia. Jadi merasa lebih dalam urusan dunia itu terpuji. Tingkatkan, tumbuh syukurkan agar antum bisa bersyukur. Namun merasa lebih dalam hal iman, dalam masalah amal, dalam masalah pahala, ini harus diperangi. Karena dalam masalah dunia, lihatlah orang yang di bawah. Kalau untuk urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas. Antum senantiasa merasa kurang, bukan merasa lebih. Dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa untuk urusan dunia kita ini merasa lebih dan urusan akhirat kita merasa kurang, ialah dengan banyak-banyak mengingat aib kita, mengingat kekurangan kita, kesalahan kita, kejelekan kita, dosa-dosa kita. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika menegur orang yang berzikir jamaah, beliau mengatakan, "Uddu sayyi'atikum, hitunglah dosa kalian." Ngapain ngitung zikir? Apa untungnya antum menghitung zikir? Sudah 1000, 2000, tidak ada faedahnya. Karena sudah Allah hitung. Antum mewakili Allah. Biar tidak capek, ya Allah saya hitungkan. Buat apa? Allah sudah hitung, Allah sudah tahu. Punya malaikat yang menulis amalan antum. Jadi tidak usah khawatir akan ada yang terselip, tidak dicatat oleh malaikat. Jangan khawatir. Namun dosa kitalah yang harus kita hitung. Karena pesan Abdul Mas'ud, "Uddu sayyi'atikum, hitunglah dosa kalian." Itu yang penting. Agar kita tidak sombong, rajin-rajin menghitung dosa. Itu insya Allah dengan kita menghitung dosa, kita tidak akan sombong dan kita akan merasa ternyata dosa kita lebih banyak. Karena dahulu sebelum Allah mengatakan, "Lau anna lidzambi rih," andekala dosa itu memiliki aroma, niscaya tidak akan ada orang yang tahan duduk di sebelahku. Ini tawaduk para ulama, tawaduk para salaf, bagaimana mereka menyadari tentang dosa mereka, kesalahan mereka. Sebatas apa kita dapat melakukan toleransi? Apakah bentuk toleransi kepada seorang muslim yang terkena pemahaman firqah sesat? Toleransi kalau kita sudah tahu itu salah, kita toleransinya ialah dengan menasihati, mendakwahi. Kita toleransi pelakunya, bukan perilakunya. Kembali lagi saya tekankan, pelaku dan bukan perilaku. Pelakunya kita katakan salah. Perilaku kita katakan salah, namun pelakunya kita katakan bisa jadi dia belum paham. Makanya bagaimana solusinya? Ya kita berusaha memahamkan. Bisa jadi dia salah paham. Bagaimana solusinya? Ya kita luruskan. Bisa jadi dia belum dengar, makanya kita perdengarkan. Bisa jadi dia memiliki syubhat. Apa yang harus kita lakukan? Dihilangkan syubhatnya. Jangan buru-buru dasar orang sesat, dasar ahlul bid'ah. Tidak benar seperti itu. Kita toleransi dengan orangnya, termasuk ahlul bid'ah kayak apapun, toleransi dengan orangnya. Kita upayakan, bisa jadi dia belum paham, maka kita pahamkan. Bisa jadi dia salah paham, maka kita luruskan. Karena dahulu Imam Ahmad rahimahullah taala, walaupun beliau sudah mati-matian bermunazarah, adu argumentasi dengan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah Jahmiyah, walau demikian beliau tidak gegabah mengkafirkan Al-Ma'mun. Padahal Al-Ma'mun itu dengan bengisnya, dengan kejamnya membunuh ulama yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Walau demikian, mereka terus berusaha, para ulama, Imam Ahmad dan lainnya terus berusaha memberikan azar. Tidak buru-buru mengklaim mereka itu kafir. Padahal mereka sepakat, Al-Qawl bi khalqil Quran itu kufrun. Mengatakan, menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, itu adalah kekufuran. Oleh demikian, mereka tidak gegabah mengkafirkan pelakunya. Bahkan Ibnu Abi Du'ad, gembongnya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran makhluk, tidak buru-buru dikafirkan oleh Imam Ahmad. Belum ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya beliau mengklaim kafir Ibnu Abi Du'ad. Padahal sudah berkali-kali Ibnu Abi Du'ad dikalahkan dalam adu argumentasi dengan Imam Ahmad, dalam munazarah dengan Imam Ahmad. Oleh demikian, beliau tidak buru-buru mengklaim. Beliau terus berusaha memberikan azar. Bahkan menurut sebagian ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala berdiskusi dengan orang-orang Asy'ariyah, dan beliau telah berhasil mematahkan seluruh argumentasi orang-orang Asy'ariyah, Syekhul Islam Ibnu mengatakan, "Lau kuntum makanakum la hakamtu 'ala nafsi bil kufur." Andai aku adalah engkau, niscaya aku sendiri sudah mengakui saya ini orang kafir. Saking jelasnya hujjah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah, namun beliau tidak sampai mengklaim mereka itu orang kafir. Namun beliau menyadari, andai aku adalah kamu, aku akan katakan kalau saya ini kafir. Tapi karena kamu bukan aku, saya masih berusaha memberikan i'tizar. Ini ada pertanyaan yang serupa tadi. Apakah termasuk ihmak jika saya mengenakan songkok hitam plus batik untuk menghadiri kajian majelis ilmu yang notabene penghuninya mengenakan gamis maupun jubah beserta peci putih? Tidakkah saya menyulut fitnah karena tampil beda di tengah-tengah mereka? Dibalik. Harusnya pertanyaan dibalik. Apakah termasuk hikmah saya tinggal di masyarakat yang notabene pakai songkok hitam kemudian pakai peci hitam sendiri? Apakah termasuk hikmah kalau saya tinggal di masyarakat yang semua pakai sarungan kemudian saya pakai Pakistan? Apakah termasuk hikmah kalau saya hidup di negeri yang semuanya pakai songkok hitam kemudian saya pakai ubel-ubel Yaman? Cara berpikir, cara memandang itu jangan hanya sepihak, namun dari dua arah. Kita jangan hanya berpikir komunitas kita, namun di mana Anda hidup. Bukankah sebelum hadir majelis taklim itu kita datang dari berbagai RT, berbagai desa, berbagai kota? Kenapa kita merasa adem ayem? Sepanjang jalan, sepanjang rumah, di komunitas kita, di kampung kita, di perumahan kita. Namun kalau ada orang yang di tengah-tengah kita beda, kita merasa orang ini aneh, jeleneh sendiri. Padahal sebelum kita mengatakan dia ini jeleneh, kita sudah dikatakan orang lain, oh jeleneh memang. Makanya jangan suka berpikir sepihak. Karena sebelum bertanya, coba tadilah, kamu tuh datang dari mana? Ya kan dari masyarakat yang semuanya pasang songkok hitam, sendiri pakai ubel-ubel Yaman. Baru ketika sudah sampai di majelis taklim, baru ketemu dengan komunitasnya. Kalau sudah selesai, naik angkot ya kembali lagi. Ubel-ubel sendiri. Pakistan seorang diri, yang lainnya sarungan, yang lainnya pakai baju koko, yang lainnya pakai baju biasa. Karena jangan hanya bisa memandang dari sudut kita sendiri. Coba sesekali berpikir, kalau saya sebagai tetangga saya, kira-kira persepsi dia tentang saya apa? Inilah pola pikir yang adil. Karena Rasulullah SAW pada satu hari, sering kisah ini saya nukil-nukil, saya ingat-ingatkan, agar kita ini bisa berpikir objektif. Suatu hari, Rasulullah dihadapkan dengan orang yang berpikir seperti ini, enaknya sendiri, menang sendiri. Ketika Rasulullah SAW sedang di tengah para sahabatnya di masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengatakan, ya Rasulullah, izin lagi zina. Ya Rasulullah, izinkan aku ini zina. Sekali saja. Sudah tidak kuat dia menahan syahwatnya. Ya izin lagi zina. Izinkan aku ini berzina, ya Rasulullah. Kan pola pikir egois. Mau enak sendiri. Rasulullah tidak marah. Para sahabat yang kala itu hadir, bahamu bihi. Mereka gerget, orang ini kurang ajar sekali. Minta izin lah kok zina gitu. Tidak tanggung-tanggung. Minta izin tidak puasa itu masih mending. Karena apa? Masih ada alasan. Sakit. Alasan apa namanya, mau safar. Ada alasan untuk tidak puasa. Tapi kalau zina, ada alasan kah? Pernahkah ada kondisi tertentu yang seseorang itu dijinkan zina? Tidak ada. Tapi kalau untuk tidak puasa, ada. Wa'inkuntum ala sabrin. Wa'inkuntum ala sabrin. Fa'idatun min ayamin. Ukhar. Nah ini izinnya kok keterlaluan. Namun Rasulullah tidak marah. Para sahabat geram. Namun Rasulullah SAW orang yang bijak mengatakan kepada pemuda tersebut, Nuh, mendekatlah. Maka pemuda tersebut terus mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW sampai benar-benar berada di hadapannya dan lututnya melekat dengan lutut Rasulullah SAW. Setelah beliau berada di hadapannya, ditanya. Terjadilah komunikasi yang mencerminkan sikap hikmah Rasulullah SAW. Sehingga mampu merubah orang yang fanatis, yang egois, hanya ingin menang sendiri. Pokoknya saya, seperti inilah saya, ya terimalah saya seperti ini. Kan seringkali orang bersembunyi itu. Inilah saya, inilah karakter saya. Kalau mau terimalah saya seperti inilah orang egois. Rasulullah SAW dirubah pola pikirnya. Ditanya, atartohli ummi, kamu rela kalau ibumu dijinai orang? Spontan. Orang seegois apapun dia tidak akan rela kalau tahu ibunya sedang dijinai orang lain. Pasti akan bangkit kecemburuannya. Ya tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang lain juga tidak ada rela ibunya engkau jinai. Kalau engkau punya anak perempuan, rela anak perempuanmu dijinai orang? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga tidak ada seorang bapak yang rela putrinya engkau jinai. Berpikirlah yang adil. Jangan egois hanya bisa memandang dari sudut mata sendiri. Saya mau, saya suka, ya saya jalankan. inilah pola pikir egois. Ingat, orang akan yang sebagai objek korban perbuatanmu juga punya perasaan, punya hati. Bukan engkau sendiri yang punya selera, dia juga punya selera. Engkau rela saudarimu, bibimu semua dijawab tidak ya Rasulullah, dan semuanya dijawab ditimpal Rasulullah wa kadzalikan nas la yardum. Demikian juga orang lain juga tidak rela kalau saudarinya, bibinya engkau zinai. Bunda Rasulullah SAW setelah menyadarkan, merubah, mengingatkan pola pikir egois tersebut itu tidak tepat. Rasulullah mengingat berdoa, mendoakan Allahumma tahir qalbah wa hasin farjah. Allah sucikanlah batinnya dan lindungilah kemaluannya. Jagalah kemaluannya. Diriwayatkan dalam riwayat tersebut menyatakan falam yura ba'da dzalika, pemuda tersebut setelah itu la yaltafitu yaminan wala shimala. Tidak pernah noleh kanan, tidak noleh kiri. Bukan karena menjadi lehernya kaku, namun itu inayah, gambaran bahwasanya dia itu mustaqim istiqamah. Kenapa? Setelah itu dia mampu berpikir sosial, tidak egois. Dia tidak hanya memandang masalah dari sudut dia, selera dia, keinginan dia sendiri. Dia berpikir objektif. Saya, dia, ada orang lain. Kalau saya sebagai dia, dia sebagai saya. Apa yang akan saya rasakan? Kalau saya sebagai korban, saya sebagai yang nonton, apa komentarnya? Karena dalam kisah ini ada 3 pola pikir yang berbeda. Dan semuanya itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, diakui oleh Rasulullah SAW. Pola pikir pertama adalah pola pikir egois. Yang tadi dilakukan oleh pemuda tersebut ingin berzina. Saya mau, saya pengin, ya sudah biarkan saya melampiaskan keinginan saya. Itulah pemikir pemuda itu. Ini pola pikir egois. Dan inilah tadi, kenapa kalau di kajian pakai songkok hitam sendiri. Ini kan eksklusif, ini kan jelemeh sendiri di kajian ini. Nah tadi kan Anda di RT Anda kan juga jelemeh sendiri kan. Pakai ubul-ubul Pakistan kan seorang diri di RT-nya. Se-RT hanya Anda sendiri. Bahkan mungkin saat kelurahan hanya Anda sendiri yang pakai ubul-ubul Pakistan atau Yaman ataupun baju Pakistan. Jadi jangan hanya berpikir dari kita. Berpikirlah objektif. Kalau saya sebagai dia sebagai saya. Ini pola pikir pertama, pola pikir egois. Yang hanya bisa memandang saya sebagai saya dan menurut saya. Ini pola pikir egois. Pola pikir kedua adalah tadi yang diingat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau keluargamu menjadi objek? Kamu menjadi objek perilaku yang hendak kamu lakukan. Inilah pola pikir yang sosial. Berusaha mengerti, mengetahui, menyadari bagaimana perasaan objek perbuatan kita. Dan ini yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan pola pikir ketiga adalah pola pikir penonton. Penonton itu tanpa beban, tanpa pikir panjang, pragmatis, langsung seperti yang ditunjuk oleh para sahabat. Fahammu bihi, enggak mikir resiko, motivasi, alasan kenapa, pokoknya orang ini kurang ajar harus dikebuki. Ini pola pikir penonton. Nah, seorang muslim harus bisa memiliki 3 pola pikir yang lengkap ini. Sebelum Anda bertindak, pikirkanlah kalau saya sebagai objek. Dan sebelum bertindak, apa komentar orang? Kira-kira apa yang akan terjadi di masyarakat? Inilah kita mampu memikirkan hawaqib, dampak negatif dari perbuatan ucapan kita. Apa nanti persepsi orang? Dan ini yang dimaksud Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab minta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau mengatakan, la yaqulun nas inna Muhammadan yaqtulu ashabu. Jangan sampai ada image, ada kesan yang timbul di masyarakat bahwa Muhammad itu tega membunuh sahabatnya sendiri. Ini juga pola pikir. Yang sering kita lupakan, yang hanya kita ingat adalah pola pikir egois. Saya sebagai saya. Menurut saya benar. Menurut saya bagus. Saya serak. Ini pola pikir egois. Dan selama kita masih terus mengembangkan dari satu sudut saja kita berpikir, memandang setiap masalah, maka urusan kita pasti kacau. Pasti terunyam hidup di dunia ini. Bayangkan, antum berpikir menurut saya, tetangga menurut saya, tenaga lagi, kalau saya, pasti akan kacau balau. Namun kalau kita ini bisa berpikir lengkap, Menurut saya demikian. Tapi kalau orang lain belum tentu. Kalau sebagai pihak ketiga juga ternyata tidak nyaman. Pernahkah kita bertanya, berkata apa atau misalnya memikirkan kira-kira apa komentar tetangga saya ketika saya itu pakaian seorang diri di kampung ini, kira-kira apa pendapat mereka? Pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita memperdulikan komentar mereka? Seringkali, mana gue pikirkan. Yang penting menurut ustaz saya ini adalah sunnah. Selesai urusan. Itu pola pikir kita yang selama ini kita kembangkan. Kita tidak pernah peduli dengan komentar orang. Padahal Rasulullah SAW begitu respon dengan, begitu perhatian dengan image yang bisa terjadi. Kesan yang bisa muncul. Itu juga seringkali. Kalau kita mengembangkan pola pikir egois seperti ini, yang penting menurut saya, orang lain mau komentar, mau apa, saya tidak pikir. Akan muncul hal-hal yang tidak baik. Tatkala antum bisa bayangkan, antum sedang di tengah majlis, saya kan mau kentut. Nah sudah, saya kentut aja di tengah majlis dulu. Ini kan pola pikir egois. Antum yang disuruh pasti mencak-mencak. Tapi yang kentut, saya lagi haprotnya. Antum masih tidak suka seperti itu, perilaku egois. Namun kalau ini dikembangkan, pasti terjadi kekacauan. Ini terjadi kekacauan. Karena tadi Rasulullah SAW dalam kasus yang saya ceritakan, yang dilihat oleh Ashabus Sunan, berusaha merubah, mengingatkan tentang pentingnya kita ini meninggalkan pola pikir egois. Yang hanya bisa memandang, kalau menurut sudut pandang saya, kalau menurut saya. Jadi kita seakan-akan hidup di negeri asing, di pulau sendiri. Kita orang itu tidak peduli. Ada orang, tidak ada. Yang penting saya. Ini pola pikir egois yang harus mulai dikembangkan, dibuka. Ternyata dunia ini bukan kita sendiri. Ada orang lain, ada objek yang menjadi korban perbuatan kita. Dan ada penonton, pihak ketiga yang menyaksikan perbuatan kita. Bagaimana cara menyuguhkan beberapa perbedaan antara ulama kepada masyarakat yang ta'assub? Seperti tadi, kalau orang sudah tahu ta'assub, ya lebih baik qalu salama. Kalau sudah ta'assub itu, tidak ada pilihan lain biasanya, kecuali apa kata kiai saya, apa kata ustaz saya. Tidak ada manfaatnya kita terjun dalam debat dengan mereka atau diskusi dengan mereka, karena tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau kita tahu, bisa prediksi bahwa orang ini akan bisa terpengaruh. Sampaikan satu demi satu. Jangan dalam forum umum. Seringnya dalam forum umum itu akan memancing amarah. Bukan malah mendatangkan kebaikan. Dari manakah dakwah seorang terhadap masyarakat yang tidak ada kajian mansalah? Tentu dari tauhid, tidak ada lain. Saya ingin mendalami ilmu fikih, tapi saya sedikit pengetahuan akan ilmu akidah. Kalau itu pelajari dua-duanya. Kan tidak masalah kan? Tidak saling bertentangan. Belajar fikih itu tidak bertentangan dengan belajar tauhid. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk ngobrol? Tadi sudah jelaskan ngobrol itu bukan buruk. Yang buruk adalah temanya. Siapakah yang berhak menentukan seseorang itu ahlul bid'ah? Tentu ulama. Orang yang sudah memahami bagaimana kriteria, bagaimana tahapan-tahapan mengklaim seorang itu dinyatakan sebagai ahlul bid'ah. Kalau klaim ini diserahkan kepada semua orang, pasti kacau balau. Apakah kita selaku thalabul ilm boleh menentukan bahwa seorang itu adalah mubtadi'? Ya, kalau antum sudah paham tahapannya dan bisa benar-benar membuktikan, silakan. Namun apa manfaatnya? Ini yang perlu digarisbawahi. Apa manfaatnya antum menentukan dia mubtadi atau tidak mubtadi? Karena tapi seperti tadi saya katakan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Kalau saudara ingin tahu Fulan Mubtadi membuat draft nama Ahlul Bid'ah di kampung ini, Fulan, apa manfaatnya? Apakah ada, bagaimanakah kesimpulan dari hadis yang melarang adanya majelis sebelum sholat Jumat? Ya, para ulama telah menjelaskan bahwa karoha atau hikmah larangan untuk membuat majelis sebelum sholat Jumat itu adalah mu'allal. Tujuannya agar tidak timbul kejenuhan, terlebih-lebih jenuh terhadap mau'izah. Terhadap mau'izah, apalagi itu adalah mau'izah yang disampaikan dalam khutbah Jumat. Karenanya, dahulu di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan mau'izah kepada umatnya adalah yatakhawwaluna bil mau'izah. Kadang-kadang, sesekali, tidak terus menerus. Nah, karenanya dalam momentum-momentum seperti yang kita adakan ini adalah kegiatan yang tidak rutin, bukan setiap hari. Kalau sesekali itu insyaallah tidak masalah, namun kalau itu setiap hari diadakan, jika tentu orang akan jenuh dengan mau'izah. Tadi pagi sudah khutbah Jum'ah masih lagi. Namun kalau dalam kondisi tertentu, seperti apalagi yang adalah thalabul ilm yang haus untuk mendapatkan ilmu, saya yakin tidak ada masalah. Namun sekali lagi saya katakan, kalau sesekali saja. Jadi kalau itu rutin ya jangan. Ketika salah di belakang orang yang kunut, apa yang kita lakukan? Pertanyaannya, ketika kita salat di belakang orang yang kunut, artinya sebagai makmum. Rasulullah SAW sudah mengatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, untuk diikuti. Jelas. Jadi kalau imamnya, termasuk orang yang mengatakan kunut adalah sunnah, mau tidak mau, tidak ada pilihan, kecuali mutabah. Karena ahwalul imam, ahwal makmum dengan imam itu hanya ada tiga. Yang pertama mutabah, dan itulah yang diperintahkan dalam hadis ini. Yang kedua adalah mukhalafah, dan ini tuh dilarang dalam hadis ini. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Jangan kalian berselisih, dilarang. Yang ketiga ialah muwafaqah. Kita apapun yang dilakukan imam, kita ikuti bareng. Ini juga dilarang. Tidak ada pilihan kecuali mutabah. Karena itulah tugas makmum. Kalau Anda tidak ingin kunut, ya jadilah imam. Kalau Anda tidak layak jadi imam, ya jangan maksakan diri. Carilah sholat ke masjid yang tidak menggunakan kunut. Kalau Anda tidak mau untuk kunut, antum yakin itu adalah bid'ah, tidak sesuai, ya. Cari masjid yang ada imam yang tidak kunut. Dan perlu diingat, mutabah itu bukan hanya pada amalan-amalan yang benar saja. Sampai pun amalan yang terbukti salah, kalau memang imam yang ngotot, harus kita ikuti selama itu tidak membatalkan sholat kita. Contohnya ketika Rasulullah SAW lupa duduk tasyahud pertama sehingga beliau berdiri, maka makmum para sahabat pun mengikuti para imam Rasulullah SAW yang berdiri. Jadi seperti tadi, zahir hadisnya jelas sekali, innama ju'ilal imamu liutamma bi, diikuti bukan untuk diselisihi. Dan nanti kalau sebaliknya, imamnya tidak kunut, namun makmumnya pengen kunut, apa yang harus dilakukan? Apa harus mukhalafah? Tidak, dia harus mutabah. Apalagi ini masalah-masalah yang masih khilafiyah di antara para fuqaha. Jika misalkan ada seorang yang menganggap isbal itu boleh lantaran bukan hawa nafsu, tapi karena memahami hadis Abu Bakar dengan pemahaman yang keliru, apakah dia juga diiqab? Tadi sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya orang yang memahami seperti itu, dia layak tahakul iqab. Bahkan yujar, dia mendapatkan pahala. Namun, asalkan dia itu benar-benar orang yang ahlun bidzalika, orang yang layak untuk berijtihad. Namun kalau orang yang tidak layak untuk berijtihad, namun memaksakan diri berijtihad, bukannya malah dapat pahala, namun malah dapat dosa. Seperti dalam riwayat, man qala fil qur'ani bi ra'yihi faqad akhta wa in asab. Barang siapa yang berupaya menafsirkan Al-Qur'an dengan nalarnya sendiri, dia salah walaupun benar. Walaupun ternyata ucapannya itu sesuai dengan dalil, namun itu tanpa dasar. dia hanya kebetulan benar, maka itu sudah sebagai kesalahan sendiri. Karena kalau memang itu benar-benar hasil ijtihad dan dia memang layak untuk berijtihad, maka dia tidak dosa. Dia juga tidak iqab, tidak mendapatkan iqab seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Abbas ketika menghalalkan riba palsu, tidak dikatakan dia telah melakukan dosa besar. Begitu juga Zaid Ibn Harithah, Usama Ibn Zaid ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak dikatakan telah berdosa besar, yastahiqul iqab, dan dia harus membayar kafarat, atau dia tidak, namun dimaafkan. Semua itu ma'fun anhu, wallahu ta'ala alam. Ini saya rasa cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.